Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala fi kitab Al-Umbudiyah wa qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membawakan ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini menunjukkan apa? Bayyana al-hikmah min khalqil jin wal insa wahya anna Allah khalaqahum li'ibadati. Bahwasanya hikmahnya diciptakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari rizki yang mereka peroleh, dan juga tidak menginginkan agar mereka memberikan makan. Nah, jadi ma uridu mirizki wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah sendirilah yang pemberi rezeki. Wa inna ma khalaqakum li ibadatihi faqat. Hanya agar mereka itu mau beribadah saja. Tentunya wal ibadah yang mereka lakukan naf'uha lahum. Ya, artinya kemanfaatannya itu untuk mereka sendiri, ya, tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berbuat wasyirk, berbuat kesyirikan, tentunya dararuhu alaihim. Kalau mereka tidak mau beribadah atau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya bahayanya pun, mudaratnya dikembalikan kepada mereka. Ya. Jadi hati-hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah ataupun juga perbuatan maksiat. Tidak ada kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengurangi kekuasaan Allah dan juga tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi fala tanfa ta'atul muti wa la tadru ma'siyatul 'asi. Tidak akan ya ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang menjalankan ketaatan kepadanya, dan juga tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka itu berbuat maksiat kepada Allah. Nah. Jadi inna wa inna fadlu dzalik fa'idatu aw mudarratu yarji dalika kulluhum ilaihi. Ya, kulluhum ilaihi. Jadi semuanya itu ya, kalau dia berbuat ketaatan, ya tentunya mereka akan mendapatkan kesenangan, keberuntungan, kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Namun sebaliknya kalau mereka berbuat kejahatan, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim dan sebagainya dari perbuatan kemungkaran, maka yarji dzalika kulluhu ilaihim, akan dikembalikan kepada mereka sendiri. Nah, ya. Jadi tidak ada keuntungannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum menjalankan ibadah, rajin belajar, kemudian juga beramal soleh, itu keuntungannya untuk apa? Untuk antum sendiri. Kalau antum tidak berbuat amal soleh, ya, tidak mau menjalankan ibadah, hanya bermain saja, ya, maka kembali mudaratnya akan antum sendiri yang akan dapatkan. Nah, jadi semuanya itu ya, fa'idatuhu au mudaratuhu yarji dalika kullum ilaihim. Walau asyaku kulluhum, sekalipun semua penduduk yang ada di muka bumi ini mereka berbuat kesyirikan, wa kafaru kulluhum fa inum la yanqusun min dalika min mulkillahi syai'an. Jadi sekalipun mereka itu berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, maka tidak akan mengurangi sedikit pun ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadurrunallah dalika syai'a. Wa innama yadurruna anfusam, justru mereka akan mendapatkan bahaya yang besar bagi mereka sendiri. Dan sebaliknya walau abarullah kulluhum, kalau mereka semuanya beribadah kepada Allah, ya, hamba-hamba Allah semuanya beribadah kepada Allah, sama ya, itu pun ya, tidak akan menambah mazada dalika fi mulkihi syai'a, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, kemudian di ayat berikutnya, qul inni umirtu na'budallaha mukhlishal lahuddin wa umirtu an akuna awwalal muslimin qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin 'adzim qulillah a'budu mukhlishal lahuddin fa'budu ma syi'tu min duni. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, kepada Nabi Muhammad, kul katakanlah, inni umirtu, sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Allah, an a'budallah, untuk menyembah kepada Allah, mukhlishallahu din, yaitu mengikhlaskan, memurnikan semua bentuk ibadah ditujukan kepada Allah. Nah, jadi makna din di sini adalah al ibadah. Jadi amar Allah rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yu'lin wa yusarrih lin nas, agar ya, Nabi Muhammad ini ya, ketika diperintahkan oleh Allah ya, untuk mengumumkan ya, mendakwahkan kepada manusia annallaha amarahu ay ya'budallaha wahdahu, bahwasanya Allah itu memerintahkan ya, kepada Nabi Muhammad ini untuk menyembah kepada Allah semata. Fa idza kana Muhammadan ma'muran bil ibadah, maka apabila Nabi Muhammad saja diperintahkan demikian, itu untuk beribadah kepada Allah, li'annahu bihaja ilayya, karena memang butuh. Fa kaifa yad'i haula annahum laysu bihaja ilal ibadah, lalu bagaimana ada orang yang menganggap bahwa dirinya tidak butuh lagi kepada ibadah. Laisa bihaja. Seperti orang-orang apa? Sufi ya, yang mereka menganggap sudah sampai tingkatan ma'rifah atau wusul ilallah. Ya. Artinya sudah mencapai tingkatan wali. Maka tidak butuh lagi ibadah. Jadi ibadah itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang masih awam, yang tingkatannya masih rendah anggapan mereka. Nabi Muhammad saja diperintahkan ya, diperintahkan oleh Allah ya, inni umirtu an a'budallaha mukhlisha lahuddin, untuk memurnikan ibadahnya ditujukan kepada Allah semata, tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, ini kemudian juga apa? Ay al-ibadah, ya, fasamma al-ibadah dinan. Jadi agama juga bisa di sini dinamakan ibadah. Wa umirtu an akun awal muslimin. Ya. Ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri. Ya. Segala bentuk perbuatan ibadah yang dia lakukan itu hanya ditujukan kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Jadi ini dia di makna Islam. Al-Islam maknanya apa? Tadi al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Ya. Menyerahkan segala urusannya ditunjukkan kepada Allah semata. Kemudian dia harus tunduk dengan menjalankan ketaatan. Ya. Jadi munqad, ya, munqad ini li amrillah, tunduk kepada perintah Allah. Jadi Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'ar rusul. Jadi Nabi Muhammad dan juga seluruh para rasul, ya, ya, mereka semuanya hum awal man yanqad li ibadatillah. Mereka semua itu adalah orang yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah kepada Allah semata. Ya. Lalu fakaifa bi ghairihim? Lalu bagaimana dengan selain mereka? Justru lebih harus lebih kuat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan la yang qad yasumu annahu kharaja an nita al-ubudiyah wa sara waliyan min al-awliya alladziina laysa bihaja ila ibadah. Ada yang menganggapan tadi yang sudah sampai tingkatan wali tidak butuh lagi kepada ibadah. Ya dan billah. Bahkan di ayat berikut yaqul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adzim. Lalu katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini takut untuk bermaksiat kepada siapa? Kepada Rabbku, ya, kepada Allah. Jadi takut melanggar aturan Allah. Artinya tidak menjalankan perintah, bahkan menjauhi atau menjalankan larangan. Ya, in asaitu rabbi. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, ya, rabbi yaum adzab yaumin adzim. Khawatir akan terkena apa? Azab yang sangat pedih nanti di hari yang besar, itu hari kiamat. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Maka hendaklah mengikhlaskan diri di dalam ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di situ disuruh apa? Fa'budu ma syi'tum min duni. Ya. Maka sembahlah apa yang kalian inginkan selain Allah. Ini bukan berarti perintah dari Allah, tapi ini bentuknya apa? Wa'id, ancaman kalau mereka berani menyembah kepada selain Allah. Ya. Jadi bentuk yang di sini sekalipun ya, konteksnya ini adalah perintah, tapi sebetulnya bukan perintah, dia adalah tahdid. Ya. Dia adalah bentuk ancaman. Ya. Kalau mereka beribadah kepada selain Allah, ya, tentunya amalan yang mereka lakukan akan hancur. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, ya, untuk menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh hanya ditujukan kepada Allah. Kalau engkau berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, la yahbatanna amaluk, maka akan sirna, akan hancur semua amalanmu, akan hilang, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di sini menunjukkan apa? Tidak boleh kita menyimpang dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'budu ma syi'tum ini adalah amrun tahdid lahum. Ya, artinya bagi orang-orang musyrik yang mereka masih menjalankan ibadah kepada selain Allah. Ya. Bukan ibahah, bukan berarti menunjukkan boleh. Ya. Tapi ini menunjukkan apa? Tahdid, ancaman. Ya. Karena masih ada orang yang menyadai hurriyatil i'tiqad, artinya bebas memiliki keyakinan apa saja. Ya. wa hurriyati ta'bir al-yaum, dan bahkan banyak sekali yang di zaman sekarang yang mereka mempropagandakan boleh kita beragama selain Islam bebas. Ya dan bila dianggap ini apa yang sudah menjadi haknya manusia. Ya dan bila. Ya, tentunya hal-hal seperti ini ya, itu melanggar aturan Allah dan mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dan bila qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah akan mendapatkan adab. Ini adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus beliau menyampaikan demikian, qul inni akhafu. Jadi katakan kepada mereka, aku ini takut kalau aku berbuat apa tadi? Maksiat kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Jadi seluruh para nabi dan rasul mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Bahkan mereka juga menyampaikan kepada yang lainnya, walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Jadi sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana mereka diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Ini diantara ya, ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahutaala. Nakkalna qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.